cinta di hatimu. Ahai, ahai, sudah aku tahu kau pendam rahasia cinta kepadaku. Walau kau duduk di sana berisu seribu bahasa, namun sinar matamu kasih tak mungkin lagi kau sembunyi. Oh, sudah aku tahu, sayang, sayang, sudah aku tahu, sayang. Ahai, ahai, sudah aku tahu kau pendam rahasia cinta kepadaku. Cinta di hatimu. Ahai, hai, sudah aku tahu kau pendam rahasia cinta kepadaku. Walau engkau duduk di sana membisu seribu bahasa, namun sinar matamu kasih tak mungkin lagi kau sembunyi. Oh, tadi di hatimu. Ahai, ahai, sudah aku tahu kau pendam rahasia cinta kepadaku.